serta yang bersedih dan yang gembira turut mewarnai hidup manusia. Baik yang miskin ataupun kaya, yang tak punya dan yang berada, yang terlatang dan yang ternama, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika dunia. Di dunia ini, di kehidupan ini pasti ada sedih dan gembira, ada suka dan lara, silih berganti. Semoga kita bisa menghadapi semuanya itu dengan ikhlas, tabah, dan kita akhirnya akan mendapat kemenangan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mas Oce. Turut mewarnai hidup manusia. Baik yang miskin ataupun kaya. Terima kasih Wong Kerajaan. Ojo meri, jadilah diri sendiri, syukuri apa yang ada. Tak berarti Oh, Simpati. Kasih pati kan kanting. Ayo jo. Terima karya, terima kasih matur sembah lo. Ayo bro. Terima kasih. Alami hidup tiada pegangan.

ada Geisha, ada Dini. Cinta yang dulu pernah bersih. titip cinta spesial buat semuanya. goyang sampai bawah loh. Si baleni si. Ayo buat sedulurku semuanya. Bantikor. Monggo Bantikor. Ayo bang. Ayo lah. Sedih hati sedih. Beri sangka sedih. Baru mata gua di Bang Tigor. Hibur lagi nanti. Tepuk tangannya buat Bang Tigor. Terima kasih saudara Ketok Unir. Ayo terima kasih bunga-bunga sosialnya. Terima kasih Bang Tigor. Open Tigor. Ayo mas. Terima kasih ya. Terima kasih Abang. Tepuk-tepuk tangannya buat semuanya lo. Terima kasih. Siap Mas Rino. Geng. Siap. Terima kasih. Satu teman manis request kembali dari keluarga besar Sehidul Haja. Thank you. Pansona

bencana. Bermata. masuk.